Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Jumat 22 Februari 2019 dibacakan Ilham. 11 penghuni rutan Takengon kabur usai merusak jeruji besi. Remaja Pidijaya tewas usai tabrak kambing di jalan dan disambar mobil box. Pemerintah pastikan biaya ongkos naik haji tidak naik. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, 11 penghuni rumah tahanan negara kelas 2B Takengon Aceh Tengah, Kamis dini hari kemarin sekitar pukul 3 melarikan diri. Mereka kabur usai menjebol plafon dan merusak jeruji besi jendela ruang bendahara rutan. Padahal dari beberapa napi yang kabur itu, ada napi yang masa penahanannya tinggal beberapa hari lagi. Kepala Rutan Kelas 2B Takengon Sugianto mengatakan, ke-11 tahanan yang kabur itu merupakan penghuni sel karantina. Mereka kabur dengan menggunakan kain sarung yang disambung untuk memanjat dinding. Setelah berhasil memanjat dinding, tahanan ini merusak plafon sel karantina menuju ruang bendahara. Di ruang bendahara mereka merusak jeruji jendela dan langsung kabur keluar. Menyikapi hal itu, Sugianto langsung melakukan koordinasi dengan kepolisian dan jajaran TNI untuk memburu para napi yang kabur. Saat ini polisi baru berhasil membekuk 2 orang. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi terpisah, tetapi masih di seputaran Takengon. Sementara 9 orang lagi masih dalam pengejaran. Sugianto menjelaskan jumlah tahanan di rutan kelas 2B Takengon sudah melebihi kapasitas. Idealnya kapasitas rutan menampung sekitar 115 penghuni. Namun saat ini rutan dihuni 465 orang, baik napi maupun tahanan titipan. Sederalun, M. Wahyudi, 17 tahun, remaja asal Gampung Mepede, Kecamatan Tringgading, Pidijaya, Kamis kemarin sekitar pukul 12.30 tewas akibat kecelakaan. Korban mengembuskan nafas terakhir setelah becak motor yang ditumpangi bersama temannya Khairul Rizal, 22 tahun, warga desa yang sama, menabrak kambing yang berkeliaran di Jalan Banda Aceh Medan, kawasan Gampung Masjid, Kecamatan Pantiraja, Pidijaya. Informasi yang diperoleh, insiden maut itu berawal ketika korban M. Wahyu bersama pengendara becak motor BL5660ZM, Khairul Rizal, 22 tahun, melaju dari arah Banda Aceh ke Medan dengan kecepatan sedang. Sesampai di kawasan Gampung Masjid, Kecamatan Pantiraja, Khairul tak mampu mengendalikan becak sehingga menabrak kawanan ternak kambing yang berkeliaran di jalan. Akibatnya becak terjungkal ke kanan jalan, dalam waktu bersamaan datang mobil box BL8506O yang disopiri Edi Saputra, warga Ulegle, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, dari arah berlawanan. Karena tak bisa mengelak lagi, mobil langsung menyambar becak motor. Akibatnya M. Wahyu meninggal di lokasi kejadian karena tubuhnya mengalami benturan keras, sementara Khairul Rizal luka parah. Kapolsek Pantiraja Ibda Khaidir mengatakan kasus kecelakaan lalu lintas itu sudah ditangani pihak kepolisian. Jenazah korban sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Sederalun, ongkos haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun ini tidak ada kenaikan. Besaran rata-rata BPIH 2019 untuk calon jamaah haji sebesar Rp35.235.602 per orang. Sedangkan untuk tim pemandu haji daerah, besaran rata-rata BPIH sebesar Rp70.142.789 per orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Dr. Andes H.M. Daud Pakeh mengatakan BPIH tahun ini tidak ada kenaikan, namun untuk besaran biaya ongkos haji masing-masing provinsi serta kapan dilakukan pelunasannya masih menunggu Kepres. Daud Pakeh menjelaskan, meski tidak ada kenaikan ongkos naik haji, tapi Menteri Agama menjamin akan ada peningkatan kualitas pelayanan haji dibanding tahun lalu. Daud Pakeh mengimbau kepada calon jamaah haji Aceh yang diperkirakan berangkat tahun ini untuk mempersiapkan biaya pelunasannya sambil menunggu terbitnya perpres. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, sosok mayat bertato di bagian punggung yang belum diketahui identitasnya ditemukan nelayan mengapung di perairan Kecamatan Senudun, Aceh Utara pada Kamis pagi kemarin. Mayat berhasil dibawa ke daratan oleh nelayan pada pukul 15 atau selama 7 jam dengan jarak sekitar 100 mil dari pantai Senudun. Informasi yang diperoleh Serambi FM, awalnya mayat tanpa identitas itu ditemukan oleh dua nelayan Ulirubik Barat, Kecamatan Senudun yang sedang melaut. Mayat laki-laki itu ditemukan oleh Bustami dan Asnawi Daud di laut lepas dengan jarak sekitar 100 mil dari pantai. Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 10 pagi dengan kondisi sudah membusuk dan pada tubuh korban terlihat ada tato. Kapolsek Senudun, Ibtu Munawar mengatakan setelah mengetahui adanya penemuan mayat, pihaknya langsung menurunkan tim menuju lokasi. Setelah berhasil dievakuasi ke daratan, mayat itu dibawa ke RSU Cut Mutia. Humas RSU Cut Mutia Saiful menyebutkan mayat tiba di rumah sakit sekitar pukul 17 dan saat ini sudah ditempatkan di kamar mayat. Jika ada warga yang merasa kehilangan keluarganya, dapat melihat langsung ke RSU Cut Mutia. Sedaralun, personil Polsek Ulekareng meringkus dua pemecah kaca mobil Honda Freight milik manajer operasional Kompas TV Aceh, Dosi Elvian. Kedua pelaku diringkus di Gampung Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Kasus pemecahan kaca mobil milik Dosi itu terjadi Selasa 13 November 2018 lalu di Jalan Profesor Ali Hasimi, Gampung Lamteh, Kecamatan Ulekareng, Banda Aceh. Selain uang, korban juga kehilangan surat-surat kendaraan lainnya. Usai kejadian itu, korban langsung membuat laporan ke Polsek Ulekareng. Kapolsek Ulekareng AKP Mawardi menjelaskan kedua tersangka yang ditangkap warga Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Mteja Ramadan dan Risman Ali. Keduanya ditangkap di Gampung Punge Blangcut Selasa lalu sekitar pukul 1.15. Setelah petugas yang melakukan penyelidikan memperoleh informasi keberadaan keduanya. AKP Mawardi menjelaskan selain memecahkan kaca mobil milik Dosi, ternyata pelaku Mteja Ramadan dan Risman Ali juga mengaku pernah memecahkan kaca mobil di wilayah Polsek Syahkuala dan membongkar kios di Kuta Alam, Lungbata, serta Baitussalam. Dari seluruh kejahatan yang dilakukan keduanya, ikut melibatkan AL dan AP yang telah masuk DPO. Dari penangkapan Mteja dan Risman Ali, polisi mengamankan barang bukti dua sepeda motor serta sejumlah barang bukti lainnya. Sedaralun, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya menuntut tersangka mucikari berinisial MR 44 tahun alias Mama Ros dengan ukubat ta'zir cambuk sebanyak 40 kali. Menurut JPU, tersangka MR terbukti melakukan perbuatan melanggar syariat sesuai dengan Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. JPU Bayu Rendra Adi Putra SH mengatakan pihaknya telah menuntut Mama Ros sebanyak 40 kali cambuk. Tuntutan itu dibacakan beberapa hari lalu di Mahkamah Syariah Blang Pidi. Sementara untuk pembacaan vonis, Bayu mengaku dirinya belum mengetahui pasti kapan jadwal sidang dengan agenda putusan hakim tersebut digelar. Sebab hasil konsultasi JPU dengan panitra dan hakim Mahkamah Syariah, sidang pembacaan putusan itu belum bisa diselenggarakan karena salah satu hakim saat ini sedang berada di luar daerah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 22 Februari 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 14. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.